Oke, satu persatu kita mainkan. Kali ini ada teman masih bersama New Metro pasti aja. Iya, buat Bang Adi. Terima kasih. Terima kasih.